بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan tentang nawaqib al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan kita sampai pada pembatal yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullah, as-sabi'u as-sihru. Penulis mengatakan bahwa pembatal yang ketujuh adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal-'athfu. Dan di antara bentuk sihir adalah yang disebut dengan as-sarfu dan al-'athfu. Artinya as-sarfu yakni perbuatan sihir dengan tujuan menjauhkan pasangan suami istri, yakni antara keduanya dijauhkan. Wal-'athfu ini artinya mendekatkan pasangan, antara pasangan suami istri, supaya di antara keduanya saling mencintai. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka barang siapa yang melakukan amalan sihir, praktek-praktek sihir, aw radiya bihi atau ridha dengannya, kafara, dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ila akhir al-ayah. Dan keduanya tidak mengajarkan seorang pun, yakni mengajarkan sihir, hatta yakula, sampai keduanya mengatakan terlebih dahulu, innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian buat kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian melakukan kekafiran, yakni disebabkan karena mereka, kalian mempelajari sihir. Al-Baqarah 102. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, di antara pembatal keislaman adalah sihir. Sihir ini betul-betul ada, walaupun tidak tampak, namun nampak jelas akibatnya. Makanya disebut sihir. Kenapa? Karena justru tidak nampaknya itu. Dalam bahasa Arab, sihir itu kalau maknanya secara bahasa adalah ma khafiya wala tufa sababuhu. Sesuatu yang sebab musababnya itu enggak nampak. Tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu. Sebabnya apa? Enggak tahu apa sebabnya. Nah, dalam bahasa itu dinamakan sihir. Begitu pula kata yang mirip dengan itu. Seperti kata sahar. Kalau ini sihir, kalau itu sahar. Sahar itu apa? Waktu sahur. Sahar itu waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu yang gelap, ya kan? Sebelum subuh gelap. Nah, tidak nampak kecuali remang-remang. Nah, ini kaitannya antara istilah sihir, istilah sahar. Jadi memang dinamakan hal tersebut dengan istilah sihir karena memang justru enggak nampaknya itu, tersembunyinya hal tersebut. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir ini betul-betul ada, bukan sekedar khayalan atau pura-pura. Tidak, memang betul-betul ada. Sebagian kelompok sesat seperti Mu'tazilah tidak mengimani adanya sihir. Mereka enggak percaya yang namanya sihir, mereka tidak percaya. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan bahwa sihir betul-betul ada. Kalau mereka mengatakan itu hanya khayalan saja, tidak betulan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengatakan memang betul ada sihir itu yang menipu mata saja. Tapi ada juga yang betul-betul yakni hakiki. Macam-macam yang namanya sihir itu. Maka dari itu misalnya apa yang terjadi dulu di zaman Fir'aun atau di zaman-zaman setelahnya sampai zaman Rasulullah, menyihir orang orang Yahudi menyihir Rasulullah SAW, semuanya ini betul-betul terjadi dan nampak jelas pengaruh sihir tersebut. Sehingga Nabi SAW sendiri sampai sekian hari tidak bangun dari tempat tidurnya. Seolah-olah melakukan sesuatu tapi ternyata tidak. Ya, sampai akhirnya diruqyah oleh malaikat dan sembuh. Itulah yang disebut sihir. Adapun secara definisi ulama terhadap sihir ini, di antara mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah hazaim wa uqad. Semacam jimat atau sejenisnya, wa'uqat dan ikatan-ikatan dan sejenisnya, warukan dan bacaan-bacaan, jampi-jampi atau sejenisnya, yang yu'asir, memberi pengaruh pada manusia sehingga orang itu bisa sakit atau bahkan bisa mati karenanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan hal yang seperti ini di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terakhir dari ayat ini, dari surat ini, Allah berfirman pada ayat yang terakhir, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan wanita-wanita yang meniup-niup dengan apa? Sedikit ludah yang disemprotkan. Fil uqad, di ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Nah, ini artinya wanita yang sedang melakukan praktek-praktek sihir. Nah, makanya ulama tadi mendefinisikan, yaitulah sihir. Terdiri dari benda-benda tertentu yang dibacakan padanya bacaan-bacaan, kemudian mantra-mantra bacaan-bacaan tersebut yang intinya adalah permintaan bantuan kepada syaitan, kemudian ditiupkanlah ke buhul-buhul tersebut atau barang-barang yang dijadikan sebagai alat untuk menyihir, sehingga memiliki muatan-muatan kekuatan syaitan. Ya, dengan itu sehingga terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada hikmah-hikmah di balik itu semua. Nah, inilah an-nafasat fil 'uqad, wanita-wanita yang meniup-niup di buhul-buhul. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, beliau juga menyebutkan di sini bahwa di antara bentuk sihir ada yang disebut dengan as-sarfu wal-atuf. As-sarfu wal-atuf. As-sarfu tadi kita sebutkan adalah perbuatan sihir atau aktivitas sihir yang tujuannya adalah memisahkan, yasrif, menjauhkan seseorang dari yang lain, terutama biasanya istri dari suaminya atau suami dari istrinya. Ini juga sering dilakukan oleh para tukang sihir, bahkan yang disebut dalam ayat yaitu yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka itu memisah-misahkan antara seseorang dengan istrinya. Walaupun perbuatan tukang sihir atau dukun atau yang sejenisnya dengan nama yang berbeda-beda, paranormal atau nama-nama yang lain, itu sering melakukan ini, as-sarfu, memisahkan antara suami dengan istri. Entah karena iri atau entah karena tujuan tertentu, ya, kejahatan semata-mata, atau karena pelanggan-pelanggan yang punya tujuan terhadap istrinya misalnya, senang dengan istri orang sementara sudah punya suami, bagaimana caranya? Ya, minta tolong ke para dukun atau tukang sihir untuk memisahkan antara keduanya, nanti baru dia nikahi. Nah, ini satu hal yang sama-sama kita ketahui sangat banyak terjadi di masyarakat. Berikutnya al-atfu. Al-atfu sebaliknya, praktek sihir yang dilakukan untuk menyatukan antara suami dengan istri. Ini juga sering dilakukan, ya. Suami merasa istrinya kok tidak suka, maka dia pergi ke dukun. Bagaimana supaya istrinya cinta kepadanya? Istri pun khawatir, suami saya ini kaya, ya, tapi kok kurang suka dengan saya, nanti takut nikah lagi. Akhirnya dia minta ke dukun bagaimana supaya suami mencintai saya. Nah, ini juga sering dilakukan. Ini namanya al-atfu. Sihir al-atfu kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya macam-macam lah. Saya kurang tahu. Ada pelet, ada persayangan atau apalagi, kurang lebih seperti itu. Tapi yang lebih jelek lagi zaman sekarang, bukan antara suami istri, ya. Seorang lelaki senang sama cewek, pergi ke dukun bagaimana minta minta bacaan, minta amalan supaya si perempuan itu suka dengan saya. Ya, padahal enggak ada hubungan suami istri sama sekali. Nah, ini kejahatan di atas kejahatan. Kalau dulu kita lihat tafsir ulama terhadap al-afu, ini selalu antara suami dengan istri, ya kan? Bagaimana menyatukan antara suami dengan istri? Selalu tafsiran ulama itu di masa-masa dulu dari buku-buku itu seperti itu. Nah, sekarang lebih jelek lagi. Bukan antara suami istri, tapi antara muda-mudi. Sehingga sihirnya sudah kufur, tambah lagi maksiat. Ya, na'udzubillah, double. Penyimpangannya double. Nah, ini contoh yang diberikan oleh penulis rahimahullah. Dan masih banyak lagi praktek-praktek sihir. Dan sangat macam-macam. Hanya saja dua hal ini yang disebutkan itu memang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Makanya lebih khusus disebutkan supaya orang lihat secara nyata, tahu secara praktek nyata di lingkungannya bahwa inilah bentuk daripada sihir. Beliau mengatakan, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Orang yang melakukannya atau ridha terhadapnya, maka dia kafir. Beliau menyebutkan di sini dua hal. Melakukan atau ridha. Artinya kalau ridha, walaupun dia tidak melakukan, ini juga dihukumi kafir. Karena kita enggak boleh ridha dengan perbuatan kekafiran. Wajib kita benci. Yang namanya ingkar terhadap yang mungkar itu paling minimal dengan apa? Qalb. Dengan kalbu kita benci kepada kemungkaran. Nah, sihir ini kemungkaran termasuk terbesar. Atau bisa kita katakan terbesar dari sisi kesyirikan. Dalam sihir ada syirik. Mengandung unsur syirik. Nah, bagaimana seorang kok ridha dengan itu? Padahal Allah Azza wa Jalla sangat melarang, sangat membenci dan mengancam para pelakunya untuk masuk dalam neraka. Sementara dia justru malah ridha. Nah, maka yang ridha pun walaupun dia tidak mempraktekkan juga dihukumi sebagai orang yang kafir. Perlu juga disebutkan di sini tentang yang mempelajari. Yang belajar, artinya betul-betul belajar ya, bukan dia sekedar yakni tahu untuk mengetahui kebatilannya. Mereka melakukan gini dan gitu. Dan kita tahu, oh ternyata seperti ini cara mereka. Nah, ini lain ya. Artinya dia hanya ingin mengetahui cara mereka untuk dia berhati-hati. Atau untuk dia peringatkan umat. Nah, ini lain. Tapi yang kita maksudkan adalah yang belajar. Memang dia belajar. Bukankah sekarang ini ada sekolah-sekolah sihir? Ya. Ada sekolah-sekolah sihir. Baik memang itu resmi ataupun kepada perorangan dia belajar. Kepada para dukun dia belajar. Karena memang juga ada buku-bukunya. Ada buku-buku perdukunan. Dan menyebar di masyarakat. Terutama di sebagian pesantren-pesantren. Ya. Di mana mereka mempelajari kitab di antaranya. Syamsul Ma'arif Kubra. Nampaknya, bahasa Arab. Orang yang enggak tahu ya, ini kitab kuning berbahasa Arab. Judulnya saja Syamsul Ma'arif Kubra, artinya apa? Matahari pengetahuan yang besar. Wah, ini ternyata apa? Pengetahuan tentang sihir. Mengajarkan praktek-praktek sihir. Nah, kalau dia belajar, dia mempelajari untuk diamalkan. Maka ini na'udzubillah juga merupakan kekafiran. Jadi sihir, mempelajarinya, mempraktekkannya, ridho dengannya, semuanya ini amalan-amalan kekafiran. Tidak boleh seorang muslim melakukan hal itu atau jatuh dalam salah satu saja dari tiga hal tersebut. Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sihir ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Ini awal ayatnya. Di sini penulis yakni mengambil potongan ayat. Tapi kita baca dari awal supaya kita lebih mengetahui bahwa dalam ayat tersebut ternyata disebutkan beberapa kalimat yang semuanya menunjukkan bahwa amalan sihir ini merupakan kekafiran. Coba kita perhatikan. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tapi justru setan-setan itulah yang kafir. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, sihir ketika itu dipendam, buku-buku sihir juga ditanam, sihir dilarang, sehingga ketika itu orang-orang yang mau belajar sihir enggak bisa. Nabi Sulaiman melarang. Tapi setelah wafatnya Sulaiman alaihissalatu wassalam, rupanya syaitan ingin membongkar kembali ilmu sihir dengan memberitahukan kepada orang-orang di manakah letak buku-buku sihir itu ditanam. Sehingga ketika itu dibongkarlah dan ditemukan kembali buku-buku sihir, kemudian diajarkan kepada orang-orang. Nah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Jadi mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi justru setan-setan itulah yang kafir. Karena setan-setan itulah yang hakikatnya mengajari sihir. Bukan Nabi Sulaiman. Karena beliau justru yang melarang dari perbuatan sihir. Makanya beliau tidak kafir. Walaupun mungkin ada orang yang menuduh beliau lah yang menyebarkan sihir karena ini di kerajaan beliau. Tidak. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Tapi justru setan-setan itulah yang kafir. Mereka yang mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia itu ilmu sihir. Nah, coba kita perhatikan pada ayat tadi. Kalau kita perhatian, di situ sudah terdapat vonis kafir terhadap perbuatan sihir. Ketika Allah mengatakan Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir. Nah, jadi kalau begitu mengajarkan ilmu sihir merupakan kekafiran. Dan Sulaiman tidak mengajarkan, maka dia tidak kafir. Jadi belajar, mengajar, mempraktekkan dan ridha. Empat kalau begitu. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Dan di sini kita artikan tidaklah diturunkan ilmu sihir itu kepada dua malaikat. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dan yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babel yaitu Harut dan Marut. Nah, ini di sini terdapat khilaf di antara ulama, sesungguhnya Harut dan Marut itu malaikat atau setan-setan itu. Sebagian yakni meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel bahwa Allah menurunkan dua malaikat yaitu Harut dan Marut yang diberi tugas tapi kemudian tergoda, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, kemudian jadilah makhluk yang bermaksiat kepada Allah yaitu Harut dan Marut mengajarkan ini dan itu. Ini kisah-kisah Israiliyat. Ibnu Katsir rahimahullah membantah hal tersebut dalam tafsirnya, dan pada prinsipnya yang kita ketahui yang namanya malaikat tidak bermaksiat. Malaikat-malaikat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini sesungguhnya Harut dan Marut itu bukan malaikat. Tapi itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Makanya pengertian ayat tersebut wa ma unzila 'alal malakai ma nafiyah, dan tidaklah hal itu diturunkan kepada dua malaikat. Kemudian di Babel, di negeri Babel, setan itu Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia sihir, wa ma yu'allimani min ahadin. Nah ini, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan terlebih dahulu, kami ini hanya ujian, jangan kalian kufur. Berarti orang yang tetap mempelajari, dia akan jadi kafir. Ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka orang-orang mempelajari dari keduanya hal-hal yang dengannya mereka akan pisahkan antara suami dengan istrinya. Nah, ini salah satu praktek sihir. Memisahkan antara suami dengan istri. Mereka belajar dari Harut dan Marut bagaimana bisa menghilangkan rasa cinta antara suami dengan istrinya. Tapi Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, dan tidaklah mereka bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan takdir Allah. Jadi hebatnya kayak apa tukang sihir itu, tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa merubah takdir dan tidak bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita tidak perlu khawatir dengan mereka. Ya. Mau dicelakakan oleh mereka atau tidak, enggak perlu khawatir. Mau hebatnya seperti apa dari para tukang-tukang sihir itu, ya, yang di negeri kita atau yang di luar negeri, tidak perlu kita takut. Dukun-dukun enggak perlu kita takut dari perdukunan mereka. Karena kalau Allah Azza wa Jal tidak menghendaki kita celaka karena mereka, kita enggak akan celaka karena mereka. Tapi kalau memang sudah dikehendaki, ya siapapun enggak bisa menghindar. Ya. Dan itu bukan hanya terkait dengan dukun. Kita waktunya tersandung kena batu, ya tersandung, ya kan? Enggak bisa kita menghindar. Kita waktunya makan makanan kemudian salah, akhirnya timbul penyakit, bisa menghindar apa tidak? Enggak bisa. Ya. Begitu pula saatnya orang misalnya kena pengaruh dukun kemudian sakit. Ya, sama. Ketika dia kena pengaruh makanan, ketika dia tersandung, sama saja. Semua itu adalah sebab-sebab. Makanya enggak perlu seorang khawatir dengan kehebatan para dukun-dukun itu, kalau memang dikatakan hebat, ya, tapi hebat dalam kekafiran, enggak ada manfaatnya. Malah celaka. Makanya Allah katakan sebagai penenang juga buat kita. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang mencelakakan mereka sendiri, wa la yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Karena ini kekafiran, sehingga yang nanti dapat hukuman siapa? Mereka sendiri. Kalaupun di dunia mereka dapat duit, pelanggan datang, laris, dapat duit banyak, dia pun mungkin bisa mencuri duit orang dengan ilmu sihirnya. Tapi apakah itu merupakan keuntungan bagi dia? Tidak. Apa artinya apa yang dia dapatkan dibanding hukuman dari Allah Azza wa Jalla? Dan apalagi ternyata umumnya orang akan benci dengan orang yang namanya dukun atau tukang sihir. Kalaupun ada yang hormat, hormatnya karena takut. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Nah, jadi sesungguhnya mereka itu yata'allamuna ma yadurruhum, belajar sesuatu yang mencelakakan mereka sendiri, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat pada mereka sendiri. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sungguh tahu siapa yang mempelajari itu, mereka enggak akan dapat bagian di akhirat. Siapa yang enggak dapat bagian di akhirat? Kafir atau muslim? Kafir. Kalau muslim dapat bagian di akhirat, dapat surga. Yang enggak dapat, kafir. Jadi kalimat ini pun menunjukkan kufurnya perbuatan sihir. Walaqad 'alimu lamman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, jadi ayat tersebut di dalam satu ayat mengandung sekian banyak kalimat yang menunjukkan bahwa amalan sihir adalah kekafiran. Yang mempelajari, yakni yang belajar, yang mengajarkan, yang mengamalkan, dan yang ridha, semuanya adalah merupakan kekafiran. Ikhwan fi din rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis tentang jeleknya perbuatan sihir ini, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan. Asyirku billah wasihru. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Ya. Jadi betul-betul sihir ini seperti kata Nabi, mubiq. Mubiqat, penghancur. Apa maknanya? Yakni menghancurkan yang melakukannya. Menghancurkan orang-orang yang melakukannya. Ya. Kalau orang yang terjatuh dalam sihir ini, bisakah dia bertaubat? Ya, boleh bertaubat dan insya Allah diterima. Kalau betul-betul taubatnya itu nasuha. Karena dulu para pengikut Fir'aun seperti itu. Kalau kita baca cerita Fir'aun, ya, dia meminta para tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Setelah mereka merasa kalah dan mereka melihat secara nyata, tukang-tukang sihir itu menyadari apa yang mereka lakukan itu hanya tipuan. Tapi yang terjadi pada Nabi Musa dengan mukjizatnya itu betul-betul nyata. Mereka menyadari, maka mereka pun akhirnya apa? Bertaubat. Dan mengikuti Nabi Musa. Dan meninggalkan Fir'aun. Maka Allah Azza wa Jalla menerima taubat mereka. Jadi tukang sihir kalau dia bertaubat, para dukun kalau bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat mereka sebagaimana diterimanya pengikut Fir'aun dari tukang-tukang sihir mereka yang bertaubat. Ya. Tentu untuk taubatnya ya harus ya sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa hal seperti itu ya sangat lekat pada manusia, dan terkadang masih ada sisa-sisa. Maka dari itu yang bertobat dari amalan-amalan sihir harus betul-betul membersihkan dirinya sebersih-bersihnya. Ya. Kemudian berikutnya kita beralih pada persoalan berikutnya. Al-Thamin, yang ke-8, pembatal keislaman yang ke-8. Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudaharah artinya membantu orang-orang musyrik, wa muawanatuhum sama maknanya membantu, ada yang semakna dengan itu. Ala al-muslimin, terhadap kaum muslimin, yakni dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, ini pembatal yang ke-8 ya. Di antara yang membatalkan keislaman bila seorang muslim membantu orang-orang kafir dalam menghadapi muslimin. Hal ini yakni perlu perincian secara global, disebutkan oleh para ulama bahwa mereka dikatakan kafir, yakni yang membantu orang kafir dalam menghadapi muslimin difonis sebagai orang kafir murtad apabila hal itu didorong karena cintanya mereka terhadap agama kekafiran atau bencinya mereka terhadap Islam. Ya. Yeah. Apa? Bila perbuatan mereka didorong oleh rasa cinta kepada agama kekafiran atau rasa benci terhadap Islam. Ini penting dan sangat penting untuk diingat, karena ini untuk membedakan antara orang-orang yang melakukan bantuan-bantuan tersebut didorong karena alasan-alasan lain, seperti karena hawa nafsu saja atau karena tekanan atau karena rasa takut dan yang semakna dengan itu. Nah, perlu kita contohkan ya. Contoh yang kufur misalnya seorang dulu orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka terkadang membantu orang-orang Yahudi dalam menghadapi kaum muslimin. Padahal ya orang munafik secara lahiriah nampaknya sebagai muslim, fulan-fulan golongan muslimin. Sementara orang-orang Yahudi jelas fulan-fulan agamanya Yahudi. Dan antara muslimin dengan Yahudi dulu ada perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan. Nah, tapi seringkali orang Yahudi ingin melanggar kesepakatan-kesepakatan dengan Rasulullah. Nah, siapa yang menjadi informannya bagi orang Yahudi untuk memata-matai Rasulullah SAW dengan para sahabatnya? Informannya ya orang-orang munafik itu. dia datang kepada orang Yahudi bercerita begini dan begitu, Rasulullah mau begini, mau begitu. Ini orang-orang munafik. Sehingga orang Yahudi punya rencana ini, rencana itu. Penyerangan terhadap muslimin atau pengkhianatan terhadap muslimin. Nah, apa yang membuat si munafik tersebut melakukan hal itu, membantu orang-orang Yahudi dalam menghadapi kaum muslimin? Pendorongnya karena apa? Bencinya terhadap Islam. Ya, karena benci terhadap Islam. Nah, ini membuat mereka kufur dalam bab ini. Nah, mereka yang membuat mereka kufur banyak sebetulnya kan, orang munafik itu ya kufur karena ragu, kufur karena itu macam-macam. Di antaranya juga karena ini. Ini juga salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran. Karena mereka membantu orang-orang kafir dalam menghadapi muslimin, yang itu didorong karena bencinya mereka terhadap Islam. Ya. Atau mungkin di kesempatan yang lain ada seorang muslim membantu orang Yahudi atau Nasrani menghadapi muslimin karena apa? Karena sudah condong kepada agama Yahudi atau Nasrani. Nah, ini juga kekafiran. Nah, contoh lain yang tidak sampai kepada tingkatan kufur, yaitu yang terdorong bukan karena hal itu, tapi karena rasa takut. Yaitu yang terjadi pada seorang sahabat radhiyallahu anhu wa ghafarallahu lah, Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW ingin melakukan Fathu Makkah, dia mengirim surat kepada keluarganya atau kepada orang-orang musyrikin di Makkah. Apa tujuan mengirimkan berita yang isinya pembocoran berita bahwa Nabi akan melakukan penyerangan ke kota Makkah? Nah, membocorkan berita seperti ini tentu adalah salah satu bentuk membantu orang-orang kafir. Karena peperangan itu sangat perlu kerahasiaan. Bahkan Nabi SAW ketika Fathu Makkah ini tidak langsung beliau pergi, oh Makkah di arah sana, kita mau ke sana. Enggak seperti itu. Nabi sering kalau mau pergi perang, beliau jalannya itu dibelokkan dulu. Mau ke arah barat, beliau ke timur, misalnya. Nanti muter baru ke barat. Atau ke arah mana dulu. Nah, ini salah satu strategi. Biar musuh tidak membaca dengan mudah. Termasuk Fathu Makkah ini dirahasiakan. Ternyata sahabat ini ingin membocorkan berita kepada orang-orang musyrikin. Apa tujuannya? Tujuannya bukan karena dia benci kepada Islam. Bukan pula karena cintanya kepada kesyirikan. Bukan. Dan itu dinyatakan tegas oleh Hatib radhiyallahu anhu ketika dipanggil oleh Rasulullah setelah ketahuan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan ini bukan karena irtidad dan andini. Bukan karena saya murtad. Lantas karena apa? Ternyata tujuannya dia ingin melindungi keluarga. Dia merasa bahwa keluarganya di kota Mekah keluarga yang lemah. Sementara para sahabat yang lain, keluarga-keluarganya adalah kabilah-kabilah kuat. Ya, bisa kita bayangkan. Misalnya kita di sini, ya, pindahan dari desa yang lain. Kita masih ingat, oh, kamu di sana keluarganya banyak. Saya banyak, dia banyak. Fulan ini keluarganya sedikit di sana. Nah, begitu pula orang-orang dari sahabat Umar keluarga banyak, siapa? Utsman, Abu Bakar dan lain-lain. Mereka punya keluarga-keluarga yang terhormat, terpandang, banyak, kuat. sahabat ini punya keluarga yang lemah. Sehingga nanti kalau datang pasukan muslimin, dia merasa ya hubungan manusiawinya tetap masih ada. Bagaimana dengan keluarga saya nanti? Maka dia melakukan hal itu supaya apa? Dinilai punya jasa kepada orang-orang di Mekah yang nanti imbalannya bisa melindungi keluarga Hatib di sana. Nah, ala kulli hal itu tujuannya. Walhasil, kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabinya, dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengejar wanita yang membawa surat itu sampai akhirnya tertangkap. Dan surat itu dibawa kepada Rasulullah, dan Hatib dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya apa penyebab dia melakukan itu, dan ternyata sekali lagi bukan karena cinta kepada kekafiran dan benci kepada keislaman, bukan karena kemurtadan, tapi karena apa? Karena hawa nafsu. Di satu sisi pengin keluarganya terlindungi, dan ada rasa takut khawatir dengan keluarga itu. Nah, Nabi SAW tidak menfonis Hatib sebagai orang kafir walaupun telah melakukan hal itu. Ditegaskan lagi ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku. Aku akan memenggal leher munafik ini. Maka Umar radhiyallahu anhu ditegur oleh Rasulullah. Dan Nabi katakan kepada Umar, bukankah dia salah satu dari orang yang mengikuti perang Badar? Dan Allah Azza wa Jalla telah mengatakan tentang mereka yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kamu mau, aku telah ampuni kalian. Maka Umar ketika itu enggak tahan menahan emosionalnya, atau kemudian beliau sadar ya dengan itu, wala kulli hal beliau pun akhirnya menangis. Walhasil, ikhwan fi din rahimakumullah, dari kisah ini kita mendapat suatu pelajaran, yaitu di sini ada contoh bahwa terkadang orang membela orang kafir menghadapi muslimin, tapi tidak dinilai kekafiran, yaitu ketika niatnya semacam itu. Dan di zaman sekarang ini, ya kan, mungkin kita akan melihat lebih jelas lagi dari berbagai kejadian-kejadian. Ya, misalnya suatu negara dijadikan sebagian wilayahnya sebagai pangkalan militer Amerika. Ya, untuk melawan siapa? Untuk melawan negeri-negeri muslimin, misalnya Afghanistan atau Irak atau mana. Sering terjadi itu, ya kan? Nah, orang yang menilai tanpa mengetahui perincian seperti ini, atau tidak mau tahu dengan perincian seperti ini, dengan mudah dia akan menilai, oh ini membantu orang kafir dalam menghadapi muslimin, maka dia kafir. Pemerintah ini kafir, pemerintah itu kafir. Kenapa? Karena negaranya dijadikan pangkalan militer Amerika. Nah, tidak segampang itu menilai. Ya, karena bisa jadi dia mempersilahkan sebagian wilayahnya sebagai pangkalan militer Amerika atau orang kafir yang lain, belum mesti karena kecintaannya kepada kekafiran atau kebenciannya terhadap muslimin. Tapi justru lebih banyak karena apa? Hawa nafsu atau takut dengan Amerika. Karena memang kenyataannya begitu. Ya. Kenyataannya seperti itu, bahwa karena mereka punya kekuatan besar, seringkali memaksa negeri-negeri muslimin, dan kalau tidak diikuti maka akan dijadikan target-target kekacauan oleh Amerika misalnya. Jadi enggak mudah kita mau memvonis fulan kafir, pemimpin fulani kafir, tidak. Ya. Sekali lagi harus kita bedakan antara niat yang satu dan niat yang lain, pendorong yang pertama dan pendorong yang kedua, yang niatan tersebut akan berpengaruh dalam hukum. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalil dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa man yatawallahum minkum. Dan siapa yang berwala, berloyal kepada mereka, minkum di antara kalian, fa innahu minhum. Maka dia menjadi bagian dari mereka, orang-orang kafir. Nah, ini dalil dalam bab ini bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang berloyal kepada orang kafir sebagai bagian dari orang kafir. Maknanya dia telah kafir. Inna Allah la yahdil qawma al-zalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini dengan tegas mengatakan seperti itu, hanya saja harus dipahami mana perbuatan-perbuatan yang masuk dalam bab loyalitas terhadap orang kafir, kemudian pendorongnya apa, ini harus diketahui. Kemudian juga di sana ada bab lain, yaitu hubungan dengan orang kafir yang itu tidak termasuk daripada wala loyalitas. Dan banyak orang yang menilai secara keliru, di mana setiap hubungan dengan orang kafir dianggap berloyalitas kepada orang kafir. Keliru. Harus dibedakan mana yang wala loyalitas yang muharram, yang diharamkan, dengan hanya hubungan yang tidak ada sangkut pautnya dengan loyalitas. Seperti apa? Hubungan perdagangan. Ya. Apakah kita jual beli dengan orang kafir artinya apa? Artinya berloyal? Tidak. Atau hubungan ketetanggaan. Ya. Hak sebagai seorang tetangga, walaupun kafir, harus dipenuhi. Begitu pula berhubungan dengan orang kafir karena apa? Karena ada hubungan kerabat. Ya. Atau sebagian hubungan kemasyarakatan. Semata-mata karena hak ketetanggaan, kemasyarakatan. Yang seperti ini bukan berarti berloyal, berwala kepada mereka. Jadi harus dibedakan antara muamalah, ya, dengan berwala, berloyalitas. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan orang kafir, kita akan melihat bahwa di sana ada perbuatan-perbuatan beliau yang itu hubungan dengan orang-orang kafir. Dan ini bukan termasuk wala tentunya. Tidak mungkin beliau berwala kepada orang kafir. Seperti apa? Misalnya beliau alaihissalam pernah menjenguk orang Yahudi. Ya. Menjenguk orang Yahudi yang sakit. Orang Yahudi itu pun membantu Rasulullah. Nabi sendiri pernah apa? Meminjam utang kepada orang Yahudi gandum, dan beliau memberikan kepada Yahudi tersebut barang jaminan. Ya. Yeah. Orang Yahudi datang kepada Rasul dan bertanya pertanyaan, beliau pun menjawab. Sebagian orang Yahudi hidup di Madinah dan ada hubungan-hubungan semacam itu baik dengan Nabi ataupun dengan para sahabat. Ali bin Abi Thalib pernah bekerja dengan seorang Yahudi, ya, yakni menyirami kebun orang Yahudi tersebut dengan imbalan biji-biji kurma. Nah, yang seperti ini ahibati fillah rahimakumullah menunjukkan bahwa bab seperti ini muamalah di luar bab wala loyalitas. Jadi jangan dianggap ketika suatu negeri Indonesia punya hubungan dengan Amerika atau Cina dalam bab dagang, jangan difonis oh, pemerintah Indonesia berloyal kepada orang kafir komunis. Tidak. Ya. Kita dilarang memberi produk-produk orang kafir. Kenapa? Kalau beli berarti ada unsur wala. Nah. Ini juga keliru. Dan itu akan mempersempit terhadap muslimin. Akhirnya mau beli barang-barang transportasi dan elektronik kebingungan. Iya. Ada apa? Alat transportasi ini Jepang. Yang ini Korea. Yang itu Jerman. Yang itu mana lagi? Sudah, enggak usah beli mobil akhirnya. Enggak usah beli motor. Sebab Saudi belum bikin. Iya. Mau beli barang elektronik ya Cina, ya Thailand. Mau beli yang produk Saudi Arabia atau Yaman, mana? Ya. Jadi bab seperti itu bukan bab wala loyalitas, tidak. Itu bab muamalah boleh antara muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, harus dibedakan, harus dipahami. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami dengan baik. Allahu a'lam. Pertanyaan, benarkah takbir Idul Adha dimulai dari subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah? Ya, ini takbir yang diistilahkan oleh ulama takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir terkait, yakni terkait dengan sholat lima waktu. Disunnahkan bagi imam dan makmumnya di hari-hari tersebut sejak hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik, setelah sholat lima waktu, takbir. Ya, seperti yang kita hafal Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imamnya, makmumnya takbir setelah tiap sholat lima waktu. Ya, ini mulai tanggal 9 ba'dal fajr sampai akhir hari tasyrik. Ba'dal asr berarti setelah sholat asar akhir hari tasyrik. Ya, ini takbir yang muqayyad. Plus takbir yang mutlak. Mutlak itu tidak terkait dengan sholat lima waktu. Jadi kita di rumah takbir, ya di masjid juga takbir, ya di jalan juga disunahkan takbir. Memperbanyak takbir di hari-hari itu. Ya. Nah, di sana ada takbir yang mutlak. Ini dilakukan bahkan sejak tanggal 1. Sekarang kita menurut pemerintah kita sudah tanggal 1, ya kan? Itu juga memperbanyak takbir yang mutlak, yakni tidak terkait dengan sholat lima waktu. Sehingga untuk setelah sholat lima waktu tetap berzikir-zikir biasa, tapi kita takbir di luar itu. Ya, di jalan, di rumah, di mana kita mau takbir, di tempat-tempat yang baik, takbir. Untuk habis sholat tetap seperti biasa. Nanti tanggal 9 baru setelah sholat melakukan takbir yang muqayyad plus takbir yang mutlak. Allahumma alaikum. Karena perbedaan penetapan bulan Zulhijjah antara pemerintah kita dengan Saudi, bagaimana dengan puasa Arafah? Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, contoh Syekh Badar dan Syekh Ali berpendapat untuk mengikuti Saudi, Syekh Utsaimin mengikuti pemerintah masing-masing. Ya, memang untuk puasa Arafah, sebagian ulama untuk puasanya ya, jadi kita harus membedakan antara Id hari rayanya dengan puasanya. Kalau Id jelas kita ikuti pemerintah kita, tapi kalau puasanya puasa Arafah, ya puasa Arafah, namanya puasa Arafah. Nah, apakah puasa Arafah itu mengikuti wukuf di Arafah, atau puasa Arafah itu ya mengikuti tanggal 9 bulan Dzulhijjah? Nah, seperti itu yang tadi disebutkan bahwa sebagian ulama ya dinukilkan dari Syekh Bazmul, Syekh Rabi, bahkan saya ingat saya juga Lajnah Da'imah mengaitkan puasa dengan hari Arafah. Nah, perlu dicek yang Lajnah, saya kurang ingat. Mengaitkan puasa dengan hari Arafah. Sehingga kalau seperti ini ya kita bisa puasa mengikuti wukufnya di sana. Ya. Yeah. Tapi Syekh bin Utsaimin rahimahullah berdasarkan perbedaan matla' hilal menurut beliau, maka ya mengikuti pemerintah masing-masing. Ala kulli hal, ini khilaf di antara ulama. Seandainya kita berpuasa ya, misalnya kasus yang kita alami ini, puasa Jumat dan Sabtunya tidak apa-apa. Ya. Puasa Jumat dan Sabtunya tidak apa-apa insyaallah. Karena untuk Jumatnya jelas itu hari Arafah, untuk Sabtunya ya bagi kita belum hari Id. Dan Id kita ikut pemerintah, sehingga enggak ada larangan. Wallahu a'lam. Apakah sulapan termasuk sihir? Kertas jadi uang atau menarik mobil sendiri kuat? Kalau seperti ini jelas sihir. Jadi secara umum sulapan termasuk sihir. Hanya saja sebagian bentuk sulapan kita tidak menghukumnya sebagai kufur. Misalnya hanya kelihaian tangan. Ya, ini tidak kemudian dihukumi kufur. Tapi kalau di sana ada ta'awun, bantu-membantu dengan syaitan, atau di sana ada syarat-syarat kekufuran, maka dihukumi kafir. Makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bagaimana kita menghukumi seseorang dalam bab sihir ini, kata beliau, kita bertanya kepada orangnya, sif lana sihrak, coba terangkan kepadaku seperti apa sihir yang kamu lakukan. Nah, maka dengan dia menerangkan, seorang yang berilmu akan menilai, oh kalau begini kafir, kalau begitu tidak. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah, makanya kita katakan di sini secara umum sulapan tergolong sihir, tapi ada yang kafir, ada yang tidak. Namun yang tidak pun jangan dianggap boleh. Tetap tidak boleh. Itu tipu menipu seperti itu. Tidak diperkenankan dalam Islam. Seseorang menyuruh dukun untuk menyihir orang lain dengan tujuan untuk tumbal. Bagaimana kalau yang disihir itu sampai meninggal? Apakah dia masuk surga? InsyaAllah dia mazlum. Ya, ya kita harapkan begitu kalau dia orang yang taat. Ya. Apa hukum salat di mihrab? Sebagian tabi'in membenci salat di mihrab, sebagiannya juga ada yang tetap salat di mihrab, yakni kita enggak mengatakan itu haram. Paling polnya dikatakan makruh. menurut sebagian tabi'in tadi. Allahu a'lam. Bagaimana solusi terbaik agar kita kuat untuk tidak ikut tradisi masyarakat dalam bid'ah-bid'ah? Ya, mohon kepada Allah Azza wa Jal, berdoa dan sering yakni berhubungan dengan saudara-saudara seiman dan semanhaj, insyaallah akan lebih kuat kita. Bolehkah kita, apa hukum belajar dengan seorang yang manhajnya tidak jelas? Atau hari Selasa, tafadhol. Yang lain lagi sebaliknya, kalau saya justru hari Senin tidak bisa, saya bisanya Jumat, tafadhol, silakan. Kalau hanya karena seperti itu boleh saja, nggak ada paksaan. Tapi kalau karena dendam, karena benci urusan tertentu, ya itu kurang baik kalau pendorongnya seperti itu, ya. Bagaimana hukumnya bagi seorang muslim untuk menonton pertunjukan sulap? Menonton artinya untuk menikmati seperti itu, tidak boleh. Ya. Sulapnya tidak boleh, menontonnya tidak boleh. Ya. Bayar karcisnya yang tidak boleh. Sama. Bagaimana pula hukumnya hipnotis yang dilakukan kepada anak yang akan menjalani sunat? Gimana nih hipnotisnya ini? Karena hal ini sudah sangat marak dilakukan di kota besar. Kok sudah susah hipnotis, tinggal disuntik pati rosong, sudah selesai. Hipnotis ini paling tidaknya syubhat. Ya, coba dipelajari yang tahu cara hipnotisnya itu bagaimana. Bukan belajar ya. Tapi tadi kan sudah saya katakan. Ya. Bila kita belajar dengan mempelajari ingin tahu seperti apa, untuk kita nilai berbeda. Kita mempelajari kita sendiri belajar itu enggak boleh. Ini kufur. Tapi kita misalnya tentang hipnotis ini seperti apa yang mereka lakukan untuk kita apa? Nilai. Maka ini tidak apa-apa. Bukan untuk kita praktekkan. Apa hukum sholat di rumah orang Nasrani yang di situ dapat salib, patung-patung dan anjing? Bagaimana keadaannya jika hal tersebut tidak terjadi ketika sedang safar. Ya, kalau salib itu di depan kita tidak boleh. Tapi kalau di depan, tidak di depan kita, tetap sholatnya sah, insya Allah. Hanya saja tentu dimakruhkan hal yang seperti itu. Apa yang dimaksud dengan sururi, penyimpangan yang dilakukan sururi dan julukan? Nah, ini butuh waktu ini ya. Ya. Ya, ini di sini banyak orang-orang yang mengaku salafi. Istilahnya berbaju salafi, tapi ternyata tidak sejalan dengan ajaran as-salafus salih. Ya. Nah, mereka ini bisa jadi memang pantas disebut sururi karena memang cocok dengan Muhammad bin Surur Zainul Abidin yang di London atau di Birmingham, Inggris, dengan manhaj takfiri, dengan manhaj membenci para ulama. Ada pula dari mereka yang berbaju salafi tapi turati, bukan sururi tapi turati, yaitu yang membela-bela ihya turat dan bertawun dengan mereka dalam dakwah. Ada pula dari mereka yang halabi, mungkin dengan ihya turat tidak, tapi dengan Ali Hasan al-Halabi masih menokohkannya, ya, masih menganggapnya sebagai ulama. Nah, ini halabi. Itu secara ringkas. Dan mereka semua kalau disebut dengan sebutan yang menyatukan mereka, ya, hizbi. Semuanya disebut hizbi. Itu sebutan yang insya Allah tidak salah. Ya. Tapi kalau sururi, turasi, halabi, kita katakan fulan sururi, ternyata dia halabi. Kita katakan dia halabi, ternyata sururi. Ya. Nanti kurang tepat, mereka akan mengelak. Oh, saya membantah sururi kok. Saya dikatakan sururi. Tapi kalau kita sebut dengan sebutan hizbi, sudah. Ya, mencakup semuanya. Ala kulli hal, penjelasan ini waktunya sudah. Di waktu yang lain, insya Allah. Bagaimana dengan negara yang bekerja sama dengan Amerika untuk memerangi orang lain yang dikatakan teroris, apakah termasuk dalam lingkup kekafiran juga? Nah, ini tadi harus Indonesia sekarang bekerja sama dengan, ya, enggak tahu Amerika atau mana ya, pokoknya istilahnya memerangi teroris ini sudah seruan dunia termasuk Amerika. Dan Indonesia membentuk misalnya Densus 88 untuk memerangi teroris. Nah, apakah disebut membantu orang kafir melawan orang Islam? Ya, kita katakan tadi harus dilihat niatnya, ya kan? Yang kedua, ini memerangi bukan memerangi Islam, tapi memerangi apa? Ahli bid'ah, khawarij. Bukan memerangi Islam, tapi memerangi orang-orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan yang berbuat jahat terhadap Islam, membawa nama Islam pada sesuatu dari kejahatan-kejahatan atau berbuat jahat dan mengatasnamakan Islam. Jadi memerangi teroris dalam arti khawarij bukan memerangi Islam, itu justru membantu Islam. Ya, asal jangan salah sasaran saja. Begitu. Apakah doa dapat merubah takdir? Sesungguhnya merubah dalam arti merubah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak. Tapi yakni seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu maknanya seperti diterangkan para ulama, doanya itu sendiri bagian daripada takdir. Ya. Sehingga misalnya dia berdoa kemudian dapat ini dapat itu, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak berdoa, takdirnya enggak berdoa enggak dapat. Begitu. Jadi kita memahami seperti ini, sebetulnya enggak sulit memahami hal ini. Seperti kita memahami, kalau kamu berobat, kamu sembuh. Kalau kamu sudah sakit nggak berobat, ya terus akan sakit. Kalau kamu makan, kamu akan kenyang. Kalau kamu nggak makan, kamu akan lapar. Kalau kamu nikah, kamu akan punya anak. Kalau nggak menikah, anak dari mana? Ya, begitu pula kalau kamu berdoa, Allah akan beri. Kalau kamu nggak berdoa, nggak Allah beri. Ya, sama, nggak jauh beda dalam bab ini. Sehingga kadang orang membaca hadis ini jadi bimbang, goyah. Kok bagaimana? Berubah. Silaturahmi memanjangkan umur. Bagaimana ini? Bingung memahami. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Ya, ini sama dengan memahami itu. Kalau kamu menikah, kamu punya anak. Insyaallah. Enggak menikah, dari mana anaknya? Ya. Allah takdirkan kamu nikah dan punya anak. Begitu pula kamu silaturahmi, kamu panjang umur. Allah beri ke umur dengan silaturahmi. Dan itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu tidak, ya tidak juga. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang Muslim yang membela Syiah Ahmadiyah dan aliran sesat yang terjatuh dalam kekafiran, dia juga terjatuh pula vonis walaupun dia masih sholat? Ya, mereka yang membela jelas ahli bid'ah. Tapi untuk dikatakan kafir, kita lihat pembelaannya ini perlu perincian. Ya, kalau ada unsur-unsur cinta dengan kekafirannya, ajarannya, ya kufur juga. Tapi kalau sekedar karena oh ini saudara saya kok dipukuli, ya saya enggak rela. Oh, dia kan Syiah. Ya walaupun Syiah, tapi itu bagaimanapun darah daging saya. Nah, ini kan membela bukan karena apa? Bukan karena cinta dengan ajaran Syiahnya, tapi karena hubungan kerabat. Jadi harus dilihat dan lebih rinci dalam bab ini. Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.